Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya hadis yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah di dalam kitab di dalam bab majaa anna ba'd hadhil umma ya'budul awthan, bahwa ada dari kalangan umat ini yang beribadah kepada selain Allah. Naam. Di dalamnya terdapat doa Rasul barakallahu fikum, terdapat doa Rasul yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya juga terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tambahan dari hadis tersebut yang diriwayatkan melalui jalur yang lain, warwahul burqani fi sahihihi wazada, dan diriwayatkan oleh Al-Burqani di dalam kitab sahihnya. Nah, wazada barakallahu fikum. Para ulama banyak yang memiliki kitab as-sahih, maksudnya di sini kumpulan-kumpulan hadis sahih barakallahu fikum. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Burqani, Ibnu Hibban, dan Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Nah, hanya saja yang disepakati oleh para ulama untuk menerima hadis dari kitab tersebut secara mutlak, maksudnya diyakini kesahihan apa saja yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut, hanyalah kitab dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Talaqqathul ummatu bil qabul. Umat ini sepakat. Nah, para ulamanya. Dari dulu sampai sekarang untuk menerima hadis yang ada di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kecuali beberapa hadis yang dikritik dan jumlahnya itu sedikit sekali. Nah, yang dikritik oleh beberapa imam di antaranya barakallahu fikum Al-Imam Ad-Darqutni barakallahu fikum. Jadi Al-Imam Al-Burqani menyebutkan di dalam kitab sahihnya wazada, wa innama akhafu ala ummati al-immatal mudillin. Hanyalah yang saya takutkan, sesungguhnya yang saya takutkan terhadap umatku hanyalah dari kalangan al-a'immah al-mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin itu ada dua jenis, imamun fil khair wa imamun fis syar. Imam dalam kebaikan, imam di dalam, pemimpin dalam kebaikan. Yang kedua, pemimpin di dalam kejelekan. Contoh di dalam Al-Quran disebutkan tentang imam yang memimpin kepada kebaikan di dalam surat As-Sajdah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang mereka memberikan petunjuk sesuai dengan perintah kami. Mereka memberikan petunjuk sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru. Kapan mereka dijadikan sebagai pemimpin dalam kebaikan ini? Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersabar di dalam menjalankan syariat tersebut, bersabar di dalam berdakwah, bersabar di dalam talab belajar, dan dia yakin akan janji-janji Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia pemimpin, menjadikan dia sebagai pemimpin. Barakallahu fikum. Pemimpin dalam kebaikan. Maka ikhwani fiddin, di dalam ayat ini terdapat mulia dan keutamaannya sifat sabar dan yakin. Sifat sabar dan yakin. Maka kita saling menasihati di antara kita bersama untuk selalu bersabar. Selalu bersabar di dalam menuntut ilmu terutama. Karena menuntut ilmu, belajar ilmu adalah sesuatu yang ada dalamnya tidak disini oleh hawa, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka kita harus berupaya untuk bersabar, menyabarkan diri di atas kebaikan tersebut. Dan di samping itu kita harus yakin, kita tidak boleh ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesudahan yang baik kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka kalau seandainya kita sudah sampai seperti ini, sabar dan yakin, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai pemimpin dalam kebaikan. Menjadi seorang pemimpin itu tidak harus dia itu menjadi wali kota, bupati, presiden, kepala desa dan seterusnya. Enggak harus. Pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam komunitas dan seterusnya. Barakallahu fikum. Pemimpin bisa jadi dalam artian seorang yang dijadikan panutan dikarenakan dia orang yang berilmu. Bisa jadi demikian. Jadi pemimpin itu luas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa saja yang kalian pemimpin, rakyat yang kalian pemimpin. Seorang bapak dia pemimpin di tengah keluarganya. Dia pemimpin di tengah keluarganya dan dia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Barakallahu fikum. Dari keluarga-keluarga yang dia pimpin. Yang kedua adalah pemimpin di dalam kejelekan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pengikut Firaun. Tentang pengikut Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yaumil qiyamati la yunsurun." Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka. Nah, ini pemimpin di dalam kejelekan. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang mengajak kepada neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi di dalam hadis ini yang dimaksud adalah al-a'imma fisyar, pemimpin di dalam kejelekan. Yang mana sifat mereka itu menyesatkan. Menyesatkan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang menyesatkan. Karena dia akan diikuti oleh orang banyak. Dia menjadi sebab akan kejelekan yang terjadi pada orang-orang yang dia pimpin. Barakallahu fikum. Maka sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nabi mengkhawatirkan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan tersebut. Seperti para pembesar-pembesar dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, pembesar-pembesar dari kalangan Khawarij, Asy'iah Ar-Rafidhah, yang menyesatkan umat. Menyesatkan dan menjauhkan kaum muslimin. Barakallahu fikum, dari al-haq, yang mana apabila telah terjadi penyimpangan di dalam agama, maka akan terjadi perpecahan di tengah enam kaum muslimin. Ini adalah sunnatullah. Barakallahu fikum. Ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi penyelewengan di dalam agama, maka akan muncul perpecahan di tengah kaum muslimin. Naam. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayfu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, apabila telah terhunus pedang di atas mereka atau di kalangan mereka telah diangkat pedang. Telah terhunus pedang di kalangan mereka, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan terangkat pedang tersebut sampai pada hari kiamat. Maksudnya, kalau sudah terjadi saling permusuhan dan saling menyerang dan bahkan membunuh, saling memerangi dengan senjata di antara kaum muslimin, maka pedang tersebut tidak akan terangkat sampai pada hari kiamat. Maksudnya, akan terus terjadi peperangan di antara kaum muslimin sampai hari kiamat. Akan terus terjadi permusuhan. Barakallahu fikum, sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai terjadinya hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat pedang tersebut. Dan ini terjadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terus terjadi peperangan di antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Al-Khalifah Al-Tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dialah korban pertama dalam hal ini. Beliaulah korban pertama dalam peperangan di antara kaum muslimin. Dan ketika terjadinya sudah terhunus pedang antara kaum muslimin, maka pedang itu tidak akan terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedang itu tidak akan diangkat oleh Allah sampai terjadinya hari kiamat. Mereka akan saling membunuh, saling menawan, dan bahkan saling menghinakan, waliyatu billah. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebuah kabilah dari umatku ini bergabung dengan orang-orang musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai salah satu kabilah dari kalangan umatku ini bergabung dengan orang-orang musyrikin. Maksudnya apa? Naam. Maksudnya di sini adalah mereka bergabung dan berloyalitas bersama kaum muslimin, tinggal bersama orang-orang musyrik, mereka tinggal bersama orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Dan makna yang kedua adalah secara hukum mereka sama dengan orang-orang musyrik. Mereka berhukum dengan hukumnya orang-orang kufar. Naam. Barakallahu fikum. Dan bahkan mereka berbuat, berperilaku seperti perilakunya orang-orang kufar. Naam. Barakallahu fikum. Dan dua-duanya, makna keduanya yang disebutkan tadi tidak mengapa dan bisa untuk diterapkan pada hadis tersebut. Maka tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari kaum muslimin bergabung dan tinggal bersama dengan orang-orang musyrik. Makna yang kedua adalah barakallahu fikum, walaupun secara fisik dia tidak bergabung, akan tetapi secara perilaku, secara perbuatan, dan bahkan mereka berhukum dengan hukumnya orang-orang kafir, berperilaku seperti orang kafir dan berbuat seperti orang kafir. Maka apabila sudah sampai terjadi yang seperti ini, maka hari kiamat, naam, sebentar lagi akan terjadi, akan tegak hari kiamat. Barakallahu fikum. Wa hatta tu'badu fi'anun min ummati al-awthan. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai sekelompok dari umatku beribadah kepada al-awthan, kepada selain Allah. Nah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dari kalangan umatku ini ada yang beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Ini syahid dari hadis ini yang terkait dengan bab bahwa ada sebagian dari umat ini yang beribadah kepada selain Allah. Nah, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang, terutama dari kalangan sufiyah dan yang lainnya, yang mana mereka mengatakan tidak mungkin lagi terjadi kesyirikan. Nah, mereka mengatakan demikian untuk membenaran, untuk sebagai pembenaran terhadap apa yang mereka perbuat dari kesyirikan-kesyirikan, melakukan tawassul kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan syirik, dan bahkan mereka melakukan sesembelihan di sisi kuburan, pengagungan-pengagungan yang luar biasa kepada pemilik kuburan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Mereka menganggap bahwa itu bukan syirik, karena kesyirikan tidak mungkin lagi terjadi. Sehingga ditulislah bab ini oleh Asy-Syaikh. Nah, bahwa ada dari umat ini yang beribadah kepada selain Allah, dan beliau menyebutkan dalil-dalil, di antaranya adalah hadis ini secara sahih, secara sharih, secara jelas tidak akan terjadi hari kiamat sampai dari kalangan umatku ini beribadah kepada selain Allah. Wa innahu sayakunu min ummati kadzabuna thalathuna. Dan sesungguhnya akan ada dari umatku ini 30 pendusta. 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Masing-masing dari 30 orang ini mengaku dirinya sebagai nabi. Mengaku dirinya sebagai nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jumlah mereka dengan 30. Nah, 30 orang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul Abul Aswad Al-Ansi di negeri Yaman. Abul Aswad Al-Ansi di negeri Yaman, dan dia mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Barakallahu fikum. Kemudian muncul Musailamatul Kadzab di negeri Yamamah, di Najd. Muncul Musailamah Al-Kadzab yang terkenal nabi palsu, yang terkenal ketika itu. Barakallahu fikum. Dan bahkan dia mengeluarkan ayat-ayat, kata dia itu sebagai wahyu Allah, nam sebagai tandingan terhadap Al-Quran. Waliyadzubillah. Dan banyak yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab banyak yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Dan terjadi peperangan yang sangat besar, peperangan yang sangat besar, yang mana di awalnya kaum muslimin terpukul mundur, sampai pada akhirnya Khalifah Ar-Rashid mengutus Khalid bin Al-Walid sebagai panglima pasukan, dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemenangan yang besar. Barakallahu fikum. Akan tetapi pada perang tersebut banyak sekali para sahabat yang dikenal dengan huffaz, para penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur. Naam. Dan pada peperangan itu juga gugur salah seorang sahabat Nabi, yaitu saudara dari Umar bin Khattab, yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, apakah mereka semuanya sudah muncul? Nah, sebagian tentu sudah muncul, di antaranya Musailamah Al-Kadzab, barakallahu fikum, Abul Aswad Al-Ansi, Sajjah, Mukhtar Al-Mukhtar. Nah, barakallahu fikum, yang mengaku-ngaku sebagai orang yang cinta terhadap keluarga Nabi, akan tetapi itu hanya sebatas tunggangan untuk supaya orang-orang banyak yang simpatik terhadapnya, dan akhirnya dia pun terbunuh dalam keadaan terhina. Barakallahu fikum. Maka akan terus ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi yang diutus sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan ditegaskan oleh Nabi, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan saya adalah penutup para nabi, maksudnya yang terakhir. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan. Dan akan selalu ada dari kalangan umatku yang mana mereka berada di atas al-haq, konsisten di atas al-haq, mansuratan, dan mereka adalah orang yang tertolong, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang meninggalkan dan mengkhianati mereka. Wala man khalafahum, dan tidak akan ada pula orang-orang yang memudaratkan mereka dari kalangan orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sampai terjadinya hari kiamat. Akan ada orang-orang yang selalu konsisten di atas al-haq. Nah, mereka menegakkan al-haq, memperjuangkan al-haq. Akan banyak orang-orang yang meninggalkan dan mengkhianati mereka, akan tetapi hal demikian tidak akan merubah pendirian dan keyakinan mereka. Barakallahu fikum, dan tidak akan memudaratkan mereka. Dan akan banyak orang-orang yang menyelisihi mereka, akan tetapi hal demikian tidak akan memudaratkan mereka sampai terjadinya hari kiamat. Maksudnya sampai mendekati terjadinya hari kiamat. Karena ketika terjadinya hari kiamat, tidak ada lagi seorang muslim satupun di muka bumi. Nah, tidak ada satupun orang yang beriman yang masih hidup di muka bumi ketika terjadinya hari kiamat. Sehingga yang akan merasakan terjadinya hari kiamat hanyalah, barakallahu fikum, orang-orang kufar, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Adapun seorang muslim, maka dia akan merasakan sebuah kematian dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum tegaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa illam yakun ahlal hadits fala adri manhum. Kalau seandainya mereka bukan ahlul hadits, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka itu. Nah, yang disebut dengan kelompok yang konsisten di atas al-haq, kebenaran, yang mana mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad menyebutkan, kalau seandainya bukan ahlul hadits, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Nah, maksudnya di sini adalah, barakallahu fikum, naam, adalah orang-orang yang mengambil hadith sebagai riwayat dan sebagai amalan. Naam, barakallahu fikum, sehingga ulama tafsir, ulama fikih termasuk dalam kategori ini. Mereka menggunakan hadith tidak jauh-jauh dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang ahli tafsir akan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Seorang ulama fikih, mereka akan berdalil di atas pendapat-pendapat dia dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, mereka-mereka yang berpedoman dengan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, mereka lah yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Orang-orang yang selalu konsisten di atas al-haq, dan dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ahlul kalam tidak masuk dalam kategori ini. Ahlul kalam wal falsafah tidak masuk. Karena mereka sangat anti dengan hadis. Hadis yang dia gunakan adalah hadis-hadis yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Apabila tidak sesuai dengan hadis, dengan isi kepala mereka, maka mereka akan mencampakkan hadis tersebut. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, al-imam Ahmad, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, wa Abu Hanifah, Nah, mengatakan dengan lafaz yang berbeda-beda akan tetapi maknanya yang sama. Naam idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadits itu sahih maka itu adalah madhabku. Kalau seandainya kalian mendapati perkataanku menyelisih hadits yang sahih, maka buang perkataan saya dan ambil hadits tersebut. Mereka saling mewasiatkan dan saling menasihati kepada murid-muridnya untuk berpegang dengan hadits-hadits Nabi. Nah, dalam artian di sini barakallahu fikum, dia hanya berpegang dengan hadis, tidak dengan Al-Qur'an lah. Karena konsekuensi dari orang yang berpegang dengan hadis, dia harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah. Dia harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dia harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi umat Islam, dan dia harus meyakini bahwa kita semua diharuskan untuk beramal dengan Al-Qur'an. Ini ahlul hadis, pasti dia akan meyakini hal-hal demikian. Wallahu taala alam bisawab. Malam ini, pagi hari ini kita telah menyelesaikan bab ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang berkaitan dengan ilmu sihir. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.